Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Saya juga mau manggil seorang sahabat saya yang luar biasa. Dia orang yang saya kagumi. Mau tahu siapa? Melly Guslo. Kasih aplaus yang meriah. Dihempas gelombang, dilemparkan angin. Terkisah, ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir takdir menjalani kehendakmu ya Rabbi. Ada luka, ku coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, ku coba bersabarlah. Karena air mata kembali akan hilang dan berganti. Hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia?